jelas ketika apa? Sebelumnya lam. Lam maka di situ adalah fi'il mudhari. Karena lam ini hanya masuk pada fi'il mudhari. Nah. Kemudian juga kita sudah bahas tentang ciri-ciri isim, ciri-ciri fi'il. Ya, ana minta kepada antum untuk senantiasa mengulang-ulang. Ya. Ciri-ciri isim apa, Mas Fur? Jangan bilang enggak tahu. Ana besok ngasih antum, bawalah tempe sebanyak-banyaknya. Karena antum bilang tidak tahu. Berarti tidak tahu. Nah. Lalawalam. Ciri-ciri isim. Ini nanti pertanyaannya akan sama, Mas. Pertanyaannya akan seperti kaset ngelokor diulang-ulang. Ya. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Ya apa kuwi, ayo. Terus di sini. Domir apa? Domiri. Sihatu audit domiri ilaihi. Nah. Itu ingat-ingat, Mas. Antum duduk di majelis ini di Alfiyah. Pertanyaan pertama hanya akan mengulang. Ar-rabit baina darsal madhi wal hadith. Pertanyaan tentang kajian yang sebelumnya. Nanti tahu-tahu sudah 1000, antum akan kasih pertanyaan lebih banyak lagi. Ya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka jangan pernah antum merasa bosan ketika mendengar kaset ngelokor diulang-ulang terus. Ya, seperti apa? Orang itu kalau dikasih pertanyaan terus-menerus nanti akan ada hafal dengan izin Allah Azza wa Jalla. Al-fahmu bitiqra. Bahkan sampai antum itu mengulang-ulang apa? Kebiasaan ibu antum di rumah itu pasti akan hafal. Ya. Kalau kebiasaan ibu antum, "Le wis mangan burung." Ah, mesti. Ini tanya ini dah. Ya, alhamdulillah. Nah. Nah, ini contoh saja tentang pertanyaan yang akan senantiasa anak akan tanyakan kepada antum. Apa itu ciri-ciri isim? Sekarang ciri-ciri fi'il apa, Mas? Kose, sabar, Mas, sabar. Ini nanti ada gilirannya, Mas. Sabar. Kita tanya sama Mas Widya. Ayo. Tahu Aywa, san. Ta'ul fa'ili, ta'ut ta'ni sisakinati, kemudian ayya'ul mukhatabah, kemudian apa? An-nun sakinah. Nah, gampang, Mas. Ya, itu gampang kalau baru berapa bait, Mas. Nanti kalau sudah mulai 100, lumayan, Mas. Ya, lama balik. Nah, sekarang kita masuk pada bait yang ke-13. Tentang wa ma dial af'ali bi ta'miz wa sin bin nun fi'l al amri in amrun fuhim. Kemarin kita sudah bahas ini untuk mengulang saja, wa ma dial af'ali fi'lun madhi itu dengan ditandai dengan bi ta. Mis itu artinya mayyiz, bedakan. Wa sin ini juga sama, ya. Artinya di situ ketika misalnya antum lihat, ya, ya, ini yang di hadapan antum belum selesai sebenarnya. Tapi semoga nanti setiap kajian ada coretan seperti ini. Kemudian nanti ana akan bagikan ke antum insyaallah bin. Karena yang di kitab ini ana belum dapat, ana belum lihat. Ada penerbit yang bersusah payah menerjemahkan kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahmallah. Anehnya itu aja, Mas. Kenapa, Mas? Karena buku-bukunya beliau itu pertama tebel-tebel, yang kedua di internet juga banyak. Tidak sesuatu yang unik. Ini yang menurut penerbit merasakan apa tidak terlalu banyak gigitan marketingnya. Marketingnya tidak akan meng-up. Karena itu semuanya model-modelnya adalah kitab-kitab klasik. Tafsir, kemudian akidah dan seterusnya itu jarang orang yang akan baca dengan mempeng, itu jarang. Nah, tapi semoga nanti Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk menyelesaikan terjemahan ini. Jadi terjemahannya ini dengan syakal runtut sebagaimana yang di syarah Muqaddimah Al-Jurumiyah Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Jadi bait yang ke-13 ini, nah. Jadi di situ disebutkan tentang wa ma dial af'ali bi tamiz wasim bin nun fi'lan amri in amrun fuhim. Jadi bedakanlah fi'il madhi dengan ta, dan tandailah fi'il amr dengan nun, ya, bila mengandung arti perintah, in amrun fuhim. Nah kemarin kita bahas ini qalu bi ta jarun wa majrur, jar dan majrur. Ini jarnya bi, majrurnya adalah ta. Miz itu fi'lu amrin. Kita sudah mempelajari kemarin cara menulis fi'il amr. Itu mudhaf mudhaf ilaih seperti Rasulullah. Bukan al-fi'lu al-madhi dan al-fi'lu al-mudhari'u. Jadi fi'lu amrin. Ya'ni mayyiz madil af'ali bita. Bedakan fi'il madhi itu dengan ta. Wa ala hadal makna naqulu inna madhiya maf'ulun muqaddamun li kalimati miz. Oleh karena itu ketika kita membahas madhiya di sini, ya, madhiya di sini, ya, ini adalah maf'ulun muqaddamun, objek yang diletakkan di depan. Karena apa? Ada kalimat miz. Ya'ni mayyiz, bedakan mayyiz madhi al-af'ali bita, bedakan fi'il madhi itu dengan ta, ya, dan ta-nya nanti ada ta tersendiri, yaitu ada dua ta'ani, ada dua ta, ta'ul fa'ili wa ta'u ta'ni sakinah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ingat-ingat tuh mas. Jadi di ta maksudnya di sini, antum bisa tulis di sini, ya, ta'ul fa'il. Kemudian di sini adalah ta'u ta'nits. Sakinah. Ya. Paham sampai sini? Jangan di baca ininya, antum fahami saja. Ini enggak nulis bagus-bagusan ya. Ini bukan dekorasi atau apa. Tapi yang jelas antum faham. Dan di sini ada dua tak. Ya, dua tak. Dua tak itu artinya apa, mas? Ya, antum lihat apa, mas? Wa ma dil af'ali bita. Bita maksudnya adalah dengan dua tak. Dua tak. Nah, antum bayangkan apa? Dua ta itu adalah Yamaha Alpha. Ya. Atau RA King. Ya, Vespa. Itu semua dua tak. Vespa yang lama ya, bukan yang baru. Itu adalah dua tak. Maksudnya apa? Ta'ul fa'ili dan ta'u ta'nitsi sakinah. Ta'ul fa'il. Maksudnya apa? Ta'ul fa'il itu ta yang menunjukkan apa? Di situ sebagai fa'il. Kemudian ta'u ta'nits sakinah yaitu ta yang disukunkan, yang menunjukkan itu adalah kata benda perempuan. Nah, antum kalau misalnya cara ini lah, ini tips, salah satu tips. antum membaca buku ini, kemudian antum bingung, taun fa'ilnya apa? Nah, antum tulis di sini definisinya. Definisi taun fa'il. Nah, dan contohnya. Dan contohnya. Misalnya contohnya apa? Taun fa'il itu. Ya, fa'alta. Fa'alta. Atau misalnya apa? Akaltu. Akalti. Dan yang lain. Paham gak misalnya? Tatitunya itu mas, terakhirnya. Ya. Jadi, ta'ul fa'il itu seperti ini mas. Kemarin kita sudah membahas apa mas? Fifa mas. Ya. Nah. Ini fifa ini adalah fi'il baru fa'il. Jadi kalau misalnya ditulis fa'alta, fa'alta, ini ta ini adalah ta'ul fa'il. Paham sampai di sini? Ini apa? Ta'ul fa'il. Kemudian ta'u sakinati. Ta'u ta'ni si sakinati. Ini adalah fa'alat. Nah, ta yang di sini, ini adalah yang dua. Pak, itu definisinya, mas. Jadi kalau apa yang antum baca, di setiap lembar, antum paham apa itu, maka satu lembar itu apa? Katakan apa? Aman. Ana paham lembaran ini. Baru masuk ke lembaran berikutnya. Paham sampai di sini? Ya. Seterusnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Wa taqaddama al-kalamu alaihima fa ayyu ta'aini yuradu? Mana tak yang diinginkan? Ya. Yang diinginkan dari dua tak itu yang mana? Al-jawab kiltahuma, dua-duanya. Pertama ta'ul fa'il la tadkhulu illa 'ala al-madi. Ta'ul fa'il ini hanya masuk pada fi'il madi, Mas. Fa'alta, ya. Fa'altu, fa'altuma dan seterusnya. Kemudian walidha qala bita fa'alta. Dengan ta fa'alta. Wa ta'u ta'nisi sakinati la tadkhulu ila 'ala al-madi. Begitu juga ta ta'nis sakinah ini tidak masuk kecuali hanya di fi'il madhi. Walidha qala wa atat. Wa ala hadha naqulu al fi qawli Ibn Malik bita lil ahdi dzikri. Jadi ini sifatnya adalah untuk mengingkat penyebutan. Bita. Ya. Ay annaha tushiru ila ta'in sabqa dzikruha. Bahwasanya dia itu, ya, menunjukkan kepada tak yang sebelumnya sudah ada penyebutannya. Wahya bita fa'alta wa atat. Bita fa'alta wa atat. Ya. Dengan ini dengan ini. Paham sampai sini? Ini tak yang pertama, ini tak yang kedua. Ya, tak yang kedua. Sekarang ففعل الماضي يتميز عن المضارع والأمر بقبول التاء. فعل الماضي itu ya dibedakan dari fi'il mudhari dan fi'il amr itu dengan adanya menerima ta. Misalu dzalika taqulu, contohnya itu adalah engkau katakan ja'a. Maka ketika engkau masukkan di situ ta'u ta'nis, ta'u ta'nis menjadi apa? Ja'at. Ya, ini satu. Satu. Kemudian koma, telah berdiri. Kemudian kalau tambahin tak, tak. Ta'u ta'nis, maka komat. Roma. Ya. Roma di sini apa? Ya, bukan biskuit. Roma, tasiro, romat. Menjadi berubah menjadi apa? Romat. Wa idza adkhalta 'alaiha ta'al fa'ili taqul, kalau engkau mendapatkan di situ ta' fa'il, mau mengatakan apa? Jitu, kumtu, romaitu. Paham sampai sini? Nah, ana tanya sekarang, ta'nya ini kok menjadi fa'il Ustaz? Kok bisa? Ini asalnya adalah tadi ja'a tambah ana. Ja'a tambah ana. Tapi ana di sini ini bukan sesuatu yang mudah untuk diucapkan. Kurang simpel, Mas. Ini digantikan kata domirnya menjadi tu. Ini di sini menjadi jitu. Atau dalam tak sakinahnya ja'at. Paham kan di sini? Ya. Itu menjadi apa? Jitu. Ya, jitu. Nah. Itu seperti itu, Mas. Nah. Wa qaluhu sim bin nuni. Yani ij'al simata fi'lil amri. Sim itu artinya simah, Mas. Simah itu ciri khas. Ingat-ingat, Mas. Besok akan ada pertanyaan. Loh, besok kan libur. Iya, maksudnya besoknya lagi. Ya. Jadi sim bin nuni artinya yani ij'al simatal fi'lil amri. Jadikan ciri khasnya fi'il amr. Itu adalah wassimatu hiyal alamatu. Sima itu adalah tanda. Tapi ana sering mendapati pembedanya hanya sedikit. Yaitu apa? Ini ciri khusus, Mas. Kalau sebenarnya alamah, tanda, ciri. Tapi sifatnya bisa umum, bisa khusus. Kalau sudah sima, itu yang benar-benar dia bukan untuk yang lainnya. Sudah spesifik. Ai ij'al alamatahu nuna. Jadikan itu menjadi alamatnya adalah nun. Lakinnahu qayyada faqal in amrun fuhim. Namun beliau mu'alif mengikat lagi dengan apa? In amrun fuhim. Apabila perkaranya itu bisa difahami. Nah. Kemudian idzan ya. Fi'lul amri yatamayyazu an sahibaihi biqabulin nuni ma'a ifhamil amri. Wa mal muradu bin nun? Nah, sekarang ada pertanyaan di sini. Dari Syekh. Siapa yang belum? Jadi idan fi'lul amri yatamayyazu an sahibaihi. Fi'l amr itu berbeda, yatamayyazu. Yang membedakan dari sahibaihi, dua sahabatnya itu adalah fi'il madhi, ya, fi'ilul madhi, dan fi'il mudhari'. Ya, biqabulin nuni ma'a ifhamil amri. Dengan adanya penerimaan nun ma'a ifhamil amri. Ya. Yang disertai dengan pemahaman perintah, perkara. Wamal muradu bin nun. Apa yang dimaksudkan dengan nun di situ? Al-jawabu. Sekarang ini apa hari ini? An-nunu as-sabiqatu. Nun yang ada pada sebelumnya. Yang sudah berlalu. Fa'al lil ahdi dzikri. Al di sini untuk apa? Menyatakan di situ sudah spesifik penyebutannya, Mas. Sudah apa, Mas? Spesifik penyebutannya. Ya, artinya di sini di ahdi dikri itu adalah definitif, Mas. Definitif, Mas. Bahasa bahasa Inggrisnya definitif. Nah. Wan nunu sabiqatu yan nunu aqbilanna. Dan nun yang ada sebelumnya itu adalah nun aqbilanna. Bilanna ai nun tauqid, yaitu maksudnya adalah nun tauqid, yakni maksudnya adalah alamatu fi'lil amri, nih tanda fi'il amri adalah qabulu nun tauqidi, qabulu nun tauqidi, yaitu bisa menerima nun taukid. Lakin bisyarti an yufhama minhul amru. Namun disyaratkan bahwasanya perkaranya itu difahami. Wa inna ma qala al-muallif, sesungguhnya muallif Ibnu Malik berkata, in amrun fuhim liyukhrija bidzalika al-mudhari'a. Ini untuk di situ liyukhrija bidzalika al-mudhari'a, di anna al-mudhari'a yaqbalu an-nun at-tawkidi lakin la yufhamu minhu al-amru wa min dhalika qawluhu ta'ala thumma latus'alunna yawma idin 'anil na'im wa qalu ta'ala la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin. Surah Yusuf ayat 32. Nah, antum lihat di sini tentang tanda fi'il amr. Jadi nanti antum tulis di sini apa? Sampingnya sini alamat, ya. Jadi alamatul fi'il, fi'il amr. Ada banyak yang salah nulis, Mas. Ini apa? Fi'lu al-amr. Ini bukan al-amr. Fi'lul umri di sini. Ingat-ingat, Mas. Amru itu pakai hamzah, bukan pakai ngain, Mas. Ngain. Ngain itu sesuatu. Banyak lekukannya, Mas. Sebagaimana orang-orang yang pakai kata ngain itu, mungi dan yang lainnya itu, bulatannya banyak, Mas. Ngain itu sesuatu yang sulit. Makanya antum lihat, Mas. Ya, cocokologinya di situ, Mas. Ya. Nah, alhamdulillah kalau Hanung itu enggak ada ngainnya, tapi enggak usah. Nah. Ini contoh saja, Mas, ya. Contoh. Malam ini mungkin antum ada yang masih merasa setengah-setengah sadar, setengah-setengah kurang sadar, sini ngantuk masih. Semoga Allah Azza menambahkan antum semua semangat dan istiqomah. Nah, jadi di sini alamatul fi'lil amri qabulu nun tauqid, bisa menerima nun tauqid. Nun yang sebutannya apa? Untuk menegaskan. Misalnya apa? Di sini sebutkan. Lakin bisyarti, namun tetap dengan syarat apa, Mas? An yufhama minhul amr, bahwasanya itu dipahami dari perintah itu, perkara itu difahami di situ. Wa inna ma qala al-mu'allif, dan mu'allif itu berkata, in amrun fuhim, apabila perkara itu difahami, perintahnya itu difahami. Liyukhrija bidzalika, untuk yang dikeluarkan demikian itu apa? Al-mudhari'. Li'anna al-mudhari'. Karena fi'il mudhari' yakbalu nun at-taukid. Karena fi'il mudhari' itu bisa menerima nun taukid. Misalnya apa? La yakhrujunna. Atau la yakhrujanna di sini. Atau maksudnya apa? La tus'alunna. Ya. Nah, ini contoh saja, Mas. Bahwasanya agar bisa membedakan dengan fi'il mudhari, karena fi'il mudhari juga bisa menerima nun taukid. Nah. Jadi tadi disebutkan apa? Tanda fi'il amr adalah qabulu nun taukid, sedangkan fi'il mudhari juga yakbalu nun taukid, bisa menerima nun taukid. Ya. Lakin la yufhamu minhul amru. Sufandu lihat. Kalau mudhari' tadi dengan syaratnya, Mas. Jadi ini yang pertama, satu. Ini kedua, Mas. Antum harus pahami di situ ada dua syarat di situ. Yang pertama adalah nunut taukid untuk fi'il amr tandanya. Yang kedua dengan syarat. Ya, ini yang kedua. Ini yang pertama. Itu bisyarti an yufhama minhul amru. Ya, dengan syarat difahami darinya itu adalah perkaranya itu faham, perintahnya itu juga jelas. Bukan sesuatu yang tidak jelas. Maka kalau fi'il mudhari tidak ada syarat seperti itu. hanya sekedar apa? Bisa menerima nun taukid. Lakin la yufahamu minhul amru. Namun tidak bisa difahami darinya itu adalah perkara ini. Suatu perkara itu atau suatu perintah tidak bisa difahami dengan benar. Ya. Paham saya misi? Nah. Jadi kalau misalnya la tanam misalnya. Ya. Aja turu, Mas. Ya. Maka berarti di situ adalah perintah. Perintah enggak mungkin itu masuk kepada fi'il mudhari'. Itu kalimat perintah. Ya. Jadi misalnya apa? La tanam. Nah, la tanam. Nah. Wa min dhalika qawlu ta'ala. Wa min dhalika qawlu ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Thumma kemudian. Benar-benar akan ditanyakan. Yawma idin kelak. Hari kelak. Anin na'im. Tentang apa? Berbagai macam nikmat. Makanya kalau antum fahami di sini, antum mentadaburi dari surat At-Takatsur ayat 8 ini apa, Mas? Duduknya antum di majelis ilmu itu nanti juga akan dihisab juga, Mas. Antum itu di majelis ilmu berusaha memahami ikhlas atau cuma sekedar mindah badan saja. Ya. Mindah badan tahu enggak? Mindah badan, Mas. Dari rumah, daripada di rumah, mending di masjid, katanya. Mindah badan namanya itu. Ya, walaupun di situ ada faedahnya. Tapi bukan hanya faedah itu saja. Faedah yang jauh lebih banyak lagi. Salah satunya adalah apa? Bisa memahami ilmu. Bisa membaca Al-Quran. Bisa menerapkan sunnah. Dan yang lainnya. Nah, kemudian juga di dalam firman Allah yang lainnya. Ya. La yusjananna wa la yakunan minas saghirin. Ya, benar-benar akan dipenjara. Wa la yakunan minas saghirin, dan jangan menjadi orang-orang yang saghirin. Makanya di surat Yusuf ayat 32 dijelaskan di situ bagian dari apa, Mas? Nun taukid. La yusjananna. Kalau yang sebelumnya latus alunna, ya, itu menjadi ciri dari fi'il mudhari'. Nah, jadi di surat Yusuf ayat yang ke-32. Enam. Disebutkan di sini. Enam. Di akhir ayat itu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Dan enam. Jadi niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Ya. Karena di situ summa latus alunna yawma idin aninain, kemudian la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Ya. Jadi la yusjananna akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Ini benar-benar apa? La yusjananna. Artinya apa? Benar-benar akan di ya, penjara. Nah, kemudian faida qala qa'idun, kalau ada yang berpendapat alaisal fi'lul mudhari'u tadkhulu fin nuni fihi nunu ma'a dilalati 'alal amri fima idza taranat bihi li ummil amri mithlu an taqula litafahhamanna ayyuhat talibu, ya, litafahhamanna ayyuhat talibu. Nah, di sini jelaskan tentang pertanyaan. alaysa fi'il mudhari' tadkhulu fihi an-nun ma'a dilalati aw ma'a dalalati 'ala al-amri fima idza taranat bihi li ummi al-amri min tu an taqula litafhamanna ayyuha at-talibu. Tidakkah fi'il mudhari' itu masuk ke dalamnya nun? Nun mas. Ma'a dalalati 'ala al-amri fima idza taranat. Di mana ini disertai dengan penunjukan kepada perintah di situ. Fima idza iqtaranat bihi li umil amri. Ketika kenapa? Amun amri belum. Mana? Iya ini belum mau susun dengan antum ini. Oh aku mau coba nih tekak kini, gak bisa antum mau coba tekak kini. Kurang vitamin atau kelebihan vitamin? Ya Allah maaf biarin. Nah, ana ulang guys, ben rapimu. Yo, nih habis kape. Ya. Fokus mas ya. Faida qala qa'il, kalau ada yang berpendapat alaysa al-fi'l mudhari'u tadkhulu fihi an-nun ma'a dalalati 'ala al-amri fima idza iqtaranat bihi lamul amri. Nah, tidakkah fi'il mudhari' itu masuk di dalamnya nun yang disertai di situ ya dalalah penunjukan kepada apa? Alal amri, kepada perintah. Fima idza iqtaranat bihilamul amri. Dengan apa-apa yang apabila itu disandingkan dengan lamul amri. Lam perintah, mas. Litafhamanna ayyuhat talibu, hendaknya engkau itu, wahai murid, itu menjadi faham. Ya, menjadi faham. Lamul amri. Untuk lam, untuk memerintah di sini, mas. Paham sampai di sini? Mithul antakula litafhamanna ayyuhat talib. Hendaknya engkau, wahai pelajar. Penuntut ilmu, mas. Penuntut ilmu, mas. Manduk-manduk, ya. Aywa. Penuntut ilmu. Hendaknya engkau faham. Nah. Makanya fal jawabu, jawabnya di sini bala ya, lakinna fahmal amri laisa minal fi'li. Tuh faham beliau ya, namun memahami suatu perintah itu bukanlah bagian dari pekerjaan. Antum lihat, memahami suatu perintah bukan bagian dari suatu pekerjaan, suatu aktivitas. Contohnya apa? Antum diem gitu aja, mas. La tanam. Misalnya. Ojo turu, mas. Meneng. Bilang, ustadz yang ngomong, ojo turu. Mikir. Aku mau turu porong ya. Tapi dia gak ngapa-ngapain gitu loh. Hanya dalam apa? Benaknya dia, pemahaman dia. Maka itu belum menjadi apa? Aksi, mas. Belum menjadi action. Belum menjadi suatu pekerjaan. Nah, kalau suatu pekerjaan tau gak mas? La tanam habis begini. Nah, jingkluknya antum, teklak-tekluknya antum itu sudah, itu aksi tersendiri mas. Karena itu gerakan. Jadi tubuh antum sudah melakukan suatu aktivitas. Teklak-tekluk. Ya, padahal sudah dibilang la tanam. Paham gak mas? Belum. Gini-gini tuh faham atau enggak? Ya, tenang mas. Jadi, lakinna fahmal amri laisa minal fi'li. Memahami kontekstual suatu perintah itu bukan bagian dari pekerjaan. Pekerjaannya apa kalau memahami itu mas? Memahami suatu perintah di kepala. Diam gitu aja. Enggak ada. Eksinya. Tapi ketika antum itu memahaminya, kontekstualnya, ada yang glek, glek, glek gitu, ya itu ngantuk namanya. Sudah sekonyong-konyong mata itu sudah merapat, ya idepe wis lengket. Ya, nah salah-salah maaf ya. Wa zadakum hirsan. Nah, bal huwa minal lam. Tapi itu adalah bagian dari apa? Lam. Wa muradu Ibnu Malikin biqoulihi in amrun fuhim. Dan yang diinginkan oleh Ibnu Malik. Ibnu Malik meninggal tahun berapa, Mas? 672. Suf. Berapa kali pertanyaan itu diulang-ulang, Mas? Dan enggak perlu nulis lagi. Antum sudah hafal otomatis. Maka lihatlah, orang yang senantiasa dihukum dengan sesuatu yang sama, ketidaktahuan, itu tidak menyenangkan. Maka di bagian paling dasar dari sadarnya dia, itu dia akan mengingat itu. Ya, akan mengingat itu. Jauh lebih tajam daripada hanya sekedar satu kali ingat. Kemudian, in amrun fuhim itu apa? Apabila perkaranya itu difahami. Ai, annal amro yufhamu min nafsil kalimati. Bahasanya suatu perintah itu bisa difahami dengan konteksnya pada kata tersebut. Kata itu sendiri. Maksudnya apa? La tanam. Tanam itu diambil dari naum. Jangan kau tidur. Maka kontekstual itu adalah yufhamu min nafsil kalimati. Nafsul kalimah itu kata yang sama. Nama yanamu nam. La tanam. Itu beda lagi. Nam. La min amri kharijin. Ini bukan dari suatu perkara yang sifatnya dari luar. External matters. Bukan. Wal mudhari'u idha fuhima minhul amru fi qawli qa'il. Kalau mudhari itu di situ difahaminya bahwasanya dari mudhari itu bisa difahami bahwasanya itu sudah ada amarnya di qawli qa'il dari perkataan seorang itu ya litafhamanna fa inna ma kanat dalalatu huna bi lam la min haitsu sighatil fi'li sighatil fi'li laisa min haitsu sighatil fi'li. Nah, di sini jelaskan antum lihat fal jawabu jawabnya. Tadi jawab tentang pertanyaan apa, Mas? Ya. Fi'il mudhari ini masuk pada nun ya, yang di situ disertai dengan penunjukan bahwasanya perintah itu adalah apa iktaronat bihi lamul amri. Ya, itu disertai dengan lamul amri, Mas. Ya. 6. Makanya di sini idza fuhima minhul amru fi qawli qa'il, kalau dipahami suatu perintah dari ucapan seorang litafhamanna, agar engkau itu apa? Menjadi faham. Fa inna makana dalalatu huna lam. Jadi penunjukan di sini adalah lam. Nah, la min haitsu sighatil fi'li. Ini bukan kaitannya dengan sighatil fi'li. Sighatil fi'li apa, Mas? Bukan. Jadi la min haitsu sighatil fi'li. Bentuk dari fi'il yang asalnya apa? Maksudnya apa? Contoh yang tiga suku kata, yang sulasi. Ada yang rubai, ada yang khumasi. Nanti akan difahami pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Idan. Ya. Idan lalu. Al-Qayyidul awal. Sim bin Nuni. Sim bin Nuni. Yukhrijul fi'l al-madiyah. لأن الفعل الماضي لا يقبل نون التوكيد وتقييد الثاني القيد الثاني أفن القيد الثاني tadi القيد الأول ini القيد الأول ini القيد الثاني إن أمر فهم يخرج المضارع لأن المضارع لا يفهم منه الأمر. Di sini sim bin nuni yukhrijul fi'l al-madhi, ini berusaha mengeluarkan fi'il madhi. Li'anna al-fi'l al-madhi la yakbalu nun at-tawkid, karena fi'il madhi ini tidak menerima apa? Nun tawkid. Nun yang apa mas? Sifatnya penegasan. Nun tawkid. Wal qaidu tsani, dan ikatan yang kedua adalah in amrun fuhim, apabila perintah itu bisa difahami. Yukhrijul mudhari'a. Ini untuk apa? Mengeluarkan mudhari'. Li'annal mudhari'a, karena fi'il mudhari' ini apa? La yufhamu minhul amru. Itu tidak bisa difahami darinya suatu perintah. Kenapa? Yadhabu. Dahaba yadhabu. Ya, yadhabu apa ini? Perintahnya apa? Idhab. Kalau idhabu, besok juga enggak ada masalah. Besoknya lagi terus. Tapi kalau sebutkan idhab perintah, ya saat ini juga. Paham? Nah. Jadi, in amrun fuhim, apabila perkara itu bisa difahami. In amrun fuhim. Jika perkara atau perintah itu bisa difahami. Yukhrijul mudhari'a. Ini untuk mengeluarkan fi'il mudhari'nya. Karena apa? Mudhari' itu la yufhamu minhul amr. Mudhari' itu tidak bisa difahami ya darinya suatu perintah atau suatu perkara, itu tidak bisa. Contohnya apa? Qala yaqulu qul. Kok bisa qul saja? Nah, itu nanti ada catatannya. Wazan-wazan yang sifatnya spesifikasinya untuk hal seperti itu nanti akan dibahas insyaallah binillah. Wal an tamayyazatil af'alu ba'daha an ba'din bi umuri. Ini penting nih buat bapak-bapak kita. Ya. Buat Pak Hadi penting, Pak Hadi, kuatkan. Ya. Nah. Buat Pak Buang juga masyaallah. Wal an sekarang ini tamanya zatil af'alu ba'duha an ba'din bi umurin, yaitu bisa dibedakan fi'il-fi'il sebagian dari sebagian yang lainnya dengan beberapa perkara ini. Yang pertama, al-awwal yatamayyazul fi'lul madhi an sahibaihi biqabuli ta'i ta'il fa'ili wa ta'i ta'nis sakinati. Ya, dibedakan fi'il madi itu beda dari dua sahabatnya. Apa mas? Fi'il mudhari dan fi'il amr. Kenapa? Biqabli ta', karena ini bisa menerima ta'. Ya, ta'. Yaitu ta'il fa'ili wa ta'i ta'nis sakinati, yaitu ta' fa'il dan ta' ta'nis sakinah. As-sani yang kedua, yatamayyazul mudhari'u an sahibaihi biqabuli lam. Ya. Yatamayyazul mudhari'u. Mudhari' ini membedakan dari sahabat, kedua sahabat. Ya, kedua sahabat itu apa, mas? Ya, fi'il madhi dan fi'il amr. Biqabuli lam, dengan menerima apa? Lam. Ya, lam. Makanya as-sadisu, yang ketiga, yatamayyazul amru an sahibaihi biqabuli nun at-tawkid ma'a dalalatihi 'ala al-amri. Talis yang ketiga di sini adalah yatamayyazul amru an sahibaihi. Ya, perintah ini langsung bisa dibedakan dari an sahibaihi, dari dua sahabatnya, biqabul dengan perkataan nun ni tawkidi. Nun taukid ma'adilati al amr, dengan adanya penunjukan dalil yang berkaitan dengan amr. Amr itu mas perintah. Nah. Kemudian sampai di sini. Hal hunaka alamatun ukhra lil af'al? Tuh, antum lihat. Bagaimana Syekh ingin menggiring kepada antum sesuatu yang apa? Beyond your imagination. Artinya, seolah-olah tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh antum, tahu-tahu ada pertanyaan itu. Itu ciri. Kenapa? Ciri antum itu ingin diajak agar wawasannya menjadi luas. Gak sempit, mas. Paham sampai di sini? Nah, cara-cara yang seperti ini hanya bisa didapatkan dari karya-karya para ulama kita. Ilmiah, tapi ternyata mendalam. Seperti itu, mas. Nah, di sini antum lihat. Wal hunaka alamat nukhra lil af'al. Apakah ada tanda-tanda yang lainnya dari ciri-ciri fi'il? Artinya apa? Adakah ciri-ciri fi'il selain yang sudah disebutkan? Paham saya di sini? Al-jawabu na'am. Ija. Ada. Lahu alamatun. Baginya ada alamat. Lakin Ibnu Malik, namun Ibnu Malik rahimahullah, dakara namudajan. Beliau itu menyebutkan apa? Namudajan. Contoh, mas. Min hadil alamati. Dari alamat-alamat ini. Banyak. Yu'rafu bihal fi'lu. Bisa dikenali dengannya, dengan tanda-tanda itu, fi'il. Wa illa fahunaka alamatun ukhra. Kalau tidak, maka di situ akan ada alamat tanda-tanda yang lainnya. Pemasaran contohnya adalah qad. Min alamatil afal. Adanya qad ini termasuk apa? Tanda-tanda itu adalah fi'il. Ya. Kemudian lakinnaha tadkhulu 'ala al-madi wa 'ala al-mudhari. Namun ini masuk pada fi'il madi dan fi'il mudhari. Wa la tadkhulu 'ala al-amri, dan ini tidak masuk pada fi'il amar. Paham? Ya, nulisnya itu al-amr, mas, ya. Bukan al-amru. Itu beda. Ini salah. Paham sampai sini? Nah. Wasin. Sekarang sin. Wasaufa. Ya. Wasaufa. Sin dan saufa. Sin. Misalnya. Bagi yang bujangan misalnya. Faris akan mengatakan apa? Sa'ata zawwats bi. Misalnya. Aku akan nikah bi. Ya, suatu nanti kan. Tenang aja, mas. Ya. Ya kan? Ya. Hilal juga akan mengatakan seperti itu. Sa'ata zawwats tat. Ewa. Bihaki juga sama. Ya. Tinggal itu saja yang tersisa dari grup-grup partai humes bujangan mesaki. Ya. Nah, di sini ya sin, ya contohnya apa? Sa atta zawaju. Ya. Kalau Mas Furqan beda lagi. Sa'at tazawwaju maratan tsaniyah ustaz. Fal yatafaddal. Nah. Ya kan? Nah. Nah, ya. Ini sa di sini, mas. Nah, kalau saufa lusui mana? Sa itu mungkin sesuk, ya. Sesuknya lagi. Tapi kalau saufa buh kapan, tapi itu ya kayak misalnya PPKM itu saufayantahi, ya September nasongo jadi ini ya, tapi nanti akan tapi saufa lagi ya, ya saufa buh jadi ya. Nah, kalau saufa ya saufa. Saufa ini lebih panjang lagi, mas. Ana tulis saufa, panya ini duo, mas, duo ini. Ini untuk menunjukkan apa? Saufa. Itu duo, mas. Jadi sanya itu bukan hanya besok. Ya. Ya. Misalnya saat tazawwaj bukroh. itu sah mungkin. Tapi kalau saufa atazawwaju bukra, enggak mungkin. Ya. Sa'anam. Ya. Sa'anam. Tapi bacanya itu bukan sa'anam. Sanam lu. Ya, sanam. Sa'anamu. Ya kan? Sa'anam. Sa'anam. Ya. Sa'anamu toh. Ya kan? Sanamu. Sanamu. Sanamu. Sa'anamu kan harusnya. Ya. Sa'anamu. Sa'karamu. Ya. Makanya kalau wis kajian itu sa'ana mustad sa'karmu. Itu pas sih. Cocologinya pas. Kenapa? Sa'karmu maksudnya antum mau paham atau tidak mau paham. Kalau mas kajian ngantuk ya sa'karmu. Nah, ini saufa mas. Sin dan saufa. Min alamatil afal. Ini termasuk tanda-tanda apa? Fi'il. Min alamatil afal. Termasuk tanda-tanda fi'il. Walakinna namun... dia ya hanya kemana mas? Ke alamat mas. Takhtasu bil mudhari. Jadi dua ini ya. Dua ini. Ini takhtasu bil mudhari. Khusus hanya fi'il mudhari saja mas. Fahadi alamatun. Ini adalah tanda-tanda. Lakin la haraja 'alal mu'allif idza iqtasara 'ala syai'in minha. Namun ini tidak mengapa bagi mu'alif apabila beliau itu apa meminimalkan ala syai'in minha dari sesuatu yang termasuk bagian dari sin dan saufa. Tidak kemudian jauh-jauh. Artinya apa? Mendetilkan itu. Ya. Paham sampai sini? Naam. Naam mas, naam, naam. Naam. Nah, ini insya Allah kita masuk pada esok hari insya Allah biinilah untuk malam ya malam Sabtu atau Ahad. Insya Allah biinilah. Naktafi bihadil qudra. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ummat subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.